Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan pada kita kesempatan untuk kembali berijtima', bermajlis untuk menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita dan untuk meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diberikan kemudahan untuk memahami agamanya, mendalaminya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Dalam hadis yang masyhur, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang hamba itu kebaikan, maka Allah menjadikannya memahami dan mengerti, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersungguh-sungguh seorang hamba di dalam mempelajari ilmu syar'i, sehingga semakin banyak pula apa yang dia raih, maka semakin besar pula keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan semakin ditinggikan derajatnya dengan syarat dia menuntutnya dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalu salatil mar'i fil baiti illa al maktuba, salat yang paling afdal yang dikerjakan seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Dan telah kita jelaskan beberapa faedah seputar hadis ini, sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya, masih dalam kitab shalah, yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar salatul jamaah. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau menyebutkan hadis wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau sahabat yang masyhur yang telah kita jelaskan secara ringkas dari biografi beliau, di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara sahabat yang bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya saja beliau tidak sempat mengikuti perang Badar, demikian pula perang Uhud, disebabkan karena ayah beliau yang melarang Jabir radhiyallahu ta'ala anhu untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Dan setelah meninggalnya ayah beliau Abdullah bin Haram radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa perang Uhud, maka beliau pun terus mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, shalla Mu'adun, Mu'ad bin Jabal, salat Mu'ad bin Jabal bin Amr Al-Ansari Al-Khazraji Abu Abdurrahman, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, para ahli sejarah, bahwa beliau berkunyah Abu Abdurrahman, dan beliau salah seorang sahabat yang mulia, termasuk di antara yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiatul Aqabah yang dihadiri oleh 70 orang yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau termasuk di antaranya. Beliau masuk Islam dalam usia yang sangat muda, 18 tahun. Dan beliau menyaksikan peperangan-peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, dimulai dari perang Badar dan peperangan-peperangan yang berikutnya, seluruhnya beliau mengikutinya. Di samping itu beliau juga seorang yang termasuk di antara sahabat yang mengumpulkan Al-Quranul Karim, yang dijadikan rujukan dalam bacaan Al-Qur'anul Karim di samping beberapa sahabat yang lainnya. Ada beberapa sahabat yang masyhur, mereka dijadikan sebagai rujukan dalam riwayat-riwayat tentang Al-Qur'anul Karim yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mu'adz bin Jabal termasuk di antara mereka. Demikian pula Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Demikian pula Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara ulama dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan telah datang beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mempersaksikan keilmuan beliau. Beliau mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang urusan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mendakwahi ahlul kitab yang ada di negeri Yaman. Dalam hadis yang masyhur, hadis Ibn Abbas, innaka tati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Engkau mendatangi kaum dari ahlul kitab, maka hendaknya yang paling pertama yang kau serukan adalah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus seseorang ke satu daerah untuk mendakwahi mereka kepada Islam, melainkan yang ditunjuk ini tentu dari kalangan para ulama al-ajilla. Tidak semua para sahabat diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tapi mereka beberapa sahabat yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak membiarkan semuanya berdakwah, karena beliau mengetahui bahwa seorang apabila terjun ke medan dakwah membutuhkan ilmu. Ilmu dalam hal menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ilmu dalam hal hikmah. Apa yang harus disampaikan. Yang tentu diutamakan skala prioritas. Al-awlawiyat. Al-aham fal-aham. Memulai dari yang terpenting, kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya. Maka Mu'adz bin Jabal termasuk di antara yang diutus oleh Nabiullah alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan keilmuan beliau. Tidak seperti sebagian mereka yang membiarkan kaum muslimin mendakwahi yang lainnya dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu, tidak dibekali dengan bekal ilmu. Apa yang akan disampaikan kepada umat? Faqidu syai la yu'ti. Seorang tidak memiliki ilmu, tidak mungkin dia akan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meninggal di negeri Syam dalam peristiwa wabah ta'un yang menyebar di daerah Amwas. Dan Amwas ini di negeri Syam, Palestina, terletak di antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Beliau meninggal di sana radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, shalla Mu'adz bi ashabihi. Bahwa Mu'adz bin Jabal salat memimpin kaumnya, memimpin para sahabatnya. Al-isya'a, yaitu beliau mengerjakan salatul isya bersama dengan kaumnya. Fatawwala alaihim lalu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu memanjangkan salat itu kepada mereka. Yani memanjangkan bacaannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu beliau memimpin salat kaumnya setelah beliau mengerjakan salatul isya di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu setelah itu beliau pulang dan beliau mendatangi masjid kaumnya dan salat, memimpin kaumnya salatul isya. Nah, pada saat itulah beliau pada saat memimpin salatul jamaah beliau membaca bacaan yang panjang. Ada yang menyebutkan bahwa beliau membaca suratul Baqarah. Ada pula yang menyebutkan bahwa beliau membaca surah An-Nisa. Sehingga ada seseorang yang pada waktu itu sedang mengembalakan unta, lalu dia pun melihat bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memimpin salat jamaah. Maka dia pun meninggalkan untanya lalu masuk untuk mengikuti salatul jamaah. Maka dia pun menjadi makmum. Lalu dia mendengarkan Mu'adz bin Jabal membaca surah yang panjang sekali. Tidak berhenti. Beliau membacanya. Beliau membaca suratul Baqarah atau suratul Nisa. Maka orang ini pun karena melihat salat terlalu panjang, dia memutuskan salatnya. Dia memutuskan salat dari Mu'adz bin Jabal, lalu dia meninggalkan saf dan mengambil satu bahagian di masjid tersebut, lalu dia salat sendiri. Dia salat sendiri. Walhasil disebutkan ada beberapa tambahan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bahwa ketika berita ini sampai kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau menghukumi secara zahir orang yang meninggalkan salatul jamaah munafik. Maka dia mengatakan si fulan ini munafik karena meninggalkan salatul jamaah. Sebab di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak diketahui seseorang meninggalkan salatul jamaah bersama kaum muslimin kecuali munafik ma'lumun nifaq. Seorang yang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Yang jelas kemunafikannya. Nah, ketika orang ini mengeluarkan dirinya dari barisan salatul jamaah dan dia salat sendiri, berita ini sampai kepada Mu'adz, maka Mu'adz bin Jabal menghukumi si fulan munafik. Rupanya orang yang dituduh sebagai munafik ini merasa terganggu dengan tuduhan tersebut. Maka dia pun menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia mengeluhkan tentang panjangnya bacaan yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pada saat memimpin salatul jamaah isya. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pun disebutkan di sini, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, aturidu an takuna ya Mu'adz fattana. Apakah engkau wahai Mu'adz hendak menjadi fattan? Hendak menjadi fattan. Fattan itu adalah bentuk mubalaghah. Bentuk yang berlebihan dari kata fatin. Dari kata fatin. Dari fitnah. fitnah di sini maknanya adalah at-ta'dzib, menyiksa. Fatin yakni mu'adzib, yang menyiksa orang. Fattan, ini bentuk mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Kalau seseorang yang berdusta dikatakan si fulan kadzib, kadzibun, dalam bentuk fa'il. Tapi ketika dirubah dari fa'il menjadi fa'al, kadzib menjadi kadzab, maka ini bentuk yang berlebihan. Maksudnya pendusta besar, yakni dia sering berdusta. Dia sering berdusta. Dan hal ini maklum di dalam bahasa Arab bahwa bentuk fa'al seperti kadzab, wadda' dan seterusnya, ini merupakan bentuk-bentuk mubalaghah, bentuk yang berlebihan untuk menunjukkan seseorang itu melakukan suatu hal yang lebih dari biasanya. Kadzab, pendusta besar, ini sering dia berdusta. Wadda', yang suka memalsukan hadis, dari kata wadi'. Maka demikian pula fattan, dari fatin, yang artinya berlebihan dalam menyiksa. Ya, sahabatnya disebabkan karena terlalu panjang dalam bacaan sholatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, aturidu antakuna ya Mu'adhu fattana. Apakah engkau hendak menjadi fattan, wahai Mu'adz? Apakah engkau hendak menyiksa sahabatmu, wahai Mu'adz? Dalam riwayat yang lain bahwa beliau mengucapkan ini sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau menyiksa? Engkau menjadi juru fitnah, menyiksa saudaramu, wahai Mu'adz. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dengan teguran yang sangat keras. Diulanginya menjadi 3 kali pengulangan, afattan anta ya Mu'adz, afattan anta ya Mu'adz. Maka ini merupakan teguran yang sangat keras dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam membimbing, mengarahkan Mu'adz apa yang harus dilakukan pada saat menjadi imam memimpin kaum muslimin, memimpin salatul jamaah. Kata beliau, idza amamta an-nasa, apabila engkau mengimami manusia, faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Apabila engkau mengimami manusia, maka bacalah surah asy-syamsi wa duhaha dan sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bacaan yang engkau baca adalah bacaan yang ringan, bukan yang dimaksud oleh beliau membatasi bacaan pada surah-surah ini. Namun yang dimaksud oleh beliau adalah bacalah dengan bacaan yang ringan, yang tidak memberatkan makmum, tidak memberatkan jamaah yang sholat bersamanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Fala sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha alangkah baiknya kalau engkau salat memimpin mereka dengan membaca subbihisma rabbikal a'la, atau engkau membaca wasyamsi waduhaha, atau engkau membaca wallaili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wadh-dha'if wa dhul hajah. Karena sesungguhnya salat yang mengikuti salat bersamamu, yakni di belakangmu, adalah orang tua, ada yang lemah, dan ada yang memiliki hajat, keperluan, sehingga mereka tidak suka apabila dipanjangkan salat tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, sahih, wallafdhu li muslimin. Dan lafaz hadis ini dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini datang dari dalam beberapa lafaz disebutkan dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala di beberapa tempat dengan beberapa lafaz yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun saling menguatkan riwayat tersebut. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, termasuk di antara hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang adab-adab dan hukum seputar pelaksanaan salatul jamaah. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ini kita bisa memetik beberapa permasalahan, beberapa fawaid ilmiah. Di antara faedah dari hadis ini yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang diperbolehkannya makmum yang mengerjakan salat wajib mengikuti imam yang imamnya mengerjakan salat sunnah, mengerjakan salat nafilah. Dan ini sudah pernah kita singgung permasalahan ini, bahwa terjadinya perbedaan niat antara imam dan makmum, imam mengerjakan sholat sunnah sementara makmum mengerjakan sholat wajib, yang demikian diperbolehkan dan sah hukumnya berdasarkan hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ini. Mu'adz bin Jabal telah mengerjakan salat wajib sebagai makmum di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, salatul isya. Setelah beliau mengerjakan, beliau pulang dan beliau memimpin salatul jamaah, salatul isya, namun beliau mengerjakan salat sunnah sementara para jamaah makmum mereka mengerjakan salat wajib isya. Dan ini pendapat yang sahih yang dinukilkan dari sebagian para ulama ussalaf. Al-Munziri rahimahullahu taala menukilkan pendapat ini dari Atha, demikian pula dari Tawus dan Al-Auza'i. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh mayoritas ulama pada zaman kita sekarang ini, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Meskipun di sana ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Hanafiyah, dan dari Al-Malikiyah, para pengikut madhab Maliki, dan salah satu riwayat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad, di mana mereka berpendapat tidak diperbolehkannya terjadi perbedaan niat. Tidak boleh imam mengerjakan sholat sunnah sementara makmum sholat wajib. Dan ini sudah pernah saya singgung ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmumnya. Ini dalil mereka dengan alasan bahwa wajib bagi makmum mengikuti imam. Nah, kalau yang salah satunya mengerjakan sholat sunnah, Yang satunya lagi mengerjakan wajib berarti berbeda niat. Dan itu tidak boleh kata mereka. Dan pendapat ini telah kita jelaskan kelemahannya. Bahwa ini pendapat yang lemah. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Yang menjelaskan kewajiban makmum mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatan yang zahir. Ruku', sujud, bangkit, turun, dan seterusnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang batin seperti niat, maka tidak mengapa terjadinya perbedaan niat antara imam dan makmum. Selain hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ada hadis-hadis yang lain. Nah, mungkin ada yang masih ingat di antara hadis yang menunjukkan bolehnya berbeda niat antara imam dan makmum. Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Atau ditunjuk ini? Hah, selesai. Nah, dua orang yang datang ke masjid yang tidak mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing keduanya. Apabila kalian telah sholat di rumah kalian, lalu kemudian kalian datang ke masjid dan mendapati imam sedang mengerjakan sholat berjamaah, fasalli ma'ah. Sholatlah kalian bersamanya, fa innaha lakuma nafilah. Maka sholat yang kalian kerjakan itu adalah sholat sunnah. Ada yang lain? Hadis yang lain? Ditunjuk lagi. Abu Ilham. Abu Ilham. Antum. Antum. Naam. Bapak Nur. Hadisnya siapa? Itu sudah disebutkan tadi. Yang lain. Yang baru. Siapa ini? Depan. Pak Asri. Hah? Apa itu? Ini yang kita bahas. Ini sudah disebutkan. Tahsil hasil. Jangan memberi dalil yang sudah disebutkan. Cari yang baru. Antum. Apa itu? Naam. Apa? Membuat bilik dalam masjid apa? Terus? Di mana sisi pendalilannya? Justru yang dalilnya bolehnya sholat sunnah secara berjamaah kadang-kadang. Nah, mungkin yang itu maksudkan bolehnya merubah niat. Yang anda maksudkan berbeda niat. Yang satunya sholat wajib, yang satunya sholat sunnah. Mana ini? Yang lain? Tafadhal. Ya, naam. Seorang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengerjakan sholatul jamaah, maka dia sendiri. Apa kata Nabi SAW? Man yatasaddaq ala hadha fal yusalli ma'ah. Siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini, dia sholat bersamanya, maka bangkitlah salah seorang sahabat, lalu kemudian mereka mengerjakan sholat jamaah yang kedua Tentu salah satunya mengerjakan sholat wajib, yang satunya mengerjakan sholat sunnah. Nah, alhamdulillah. Dan di antara faedah dari hadis ini, diperbolehkannya bagi makmum untuk keluar dari sholatul jamaah apabila memiliki uzur. Apabila memiliki uzur, maka boleh makmum untuk keluar dengan memisahkan diri dari sholatul jamaah. Uzur apa saja yang syar'i, yang dibolehkan. Seperti misalnya seorang yang batal wudhunya, tentu dia harus keluar. Atau seseorang yang menahan al-akhbathan, menahan buang air besar atau buang air kecil, maka diperbolehkan untuk keluar. Dan termasuk di antara uzur pada saat imam memanjangkan bacaan sholatnya. Memanjangkan bacaan dalam sholatul jamaah. Nah, misalnya ada seorang imam, kebetulan dia baru saja menghafal suratul Baqarah, maka dia ingin murajaah. Murajaah. Biasanya seorang kalau memurajaah dirinya semangat, tapi makmumnya yang keteteran mengikuti imam. Maka, masyarakat ikhwan rahimakumullah, sholatul jamaah bukan tempatnya murajaah. Namun hendaknya seorang memperhatikan bahwa dalam sholatul jamaah yang dituntut adalah memperhatikan kondisi makmum. Oleh karena itu, apabila seorang menjadi makmum dalam sholatul jamaah yang imamnya tidak mengerti kondisi makmum, dia memperpanjang sholatnya. Ya, padahal di sana ada orang yang lemah, ada yang sakit, maka diperbolehkan memutuskan dari sholatul jamaah. Namun yang perlu diperhatikan di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kadang-kadang disebabkan karena lemahnya iman atau kebiasaan terlalu cepat dalam mengerjakan sholat, sehingga menganggap bahwa sholat yang dikerjakan oleh seorang imam cepat, padahal biasa. Kadang-kadang seorang imam, dia membaca dengan bacaan yang wajar. Naam, mungkin dia membaca amma yatasa'alun, atau yang semisalnya abasa wa tawalla, atau yang semisalnya. Maka makmum ini merasa bahwa itu terlalu panjang. Nah, kenapa? Karena kebiasaannya kalau sholat di kampungnya, ya memang sholatnya yang dipimpin oleh imam yang sudah sangat tua dengan bacaan yang sudah tidak jelas, sehingga gerakannya juga sangat cepat. Nah, ini yang disenangi. Sehingga ketika menghadapi sholatul jamaah yang sebenarnya bukan sesuatu yang panjang, biasa, wajar seseorang melaksanakan sholatul jamaah demikian. Bahkan kadang-kadang seorang membaca Subbihisma Rabbikal A'la, bagi sebagian mereka panjang. Nah, ya, karena mungkin imam membaca dengan bacaan yang tertil, namun dia merasa bahwa yang demikian terlalu panjang. Maunya yang ringkas, cepat, ya, cepat, singkat, padat. Nah, maunya kalau sholatul jamaah antara alam tara kaifa sampai qul a'udzu birabbin nas. Karena inilah yang dihafal oleh imamnya ketika di kampungnya. Ya, itu pun kalau hafal, kadang-kadang tidak hafal sehingga harus menulis di depan imamnya, ditulis dengan tulisan yang besar. Qul a'udzu birabbin nas sampai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini aja yang diulang-ulangi. Nah, sampai ada yang menyebutkan bahwa ada seorang imam itu sudah rutin. Kalau yang namanya sholat maghrib, Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Orang sudah tahu. Tidak pernah berubah. Nah. Sehingga ketika seorang sholat dengan bacaan yang lebih, dia menyangka bahwa ini diperpanjang. Padahal tidak. Akan tapi kadang-kadang iman, ya, dan kadang-kadang kebiasaan yang buruk seorang, sehingga menganggap yang demikian panjang, padahal padahalnya tidak demikian. Dan di antara faedah dari hadis ini, wajib bagi imam untuk memperhatikan kondisi makmum. Perhatikan kondisi makmum. Ya. Tidak sama antara para makmum yang mereka dari kalangan thalabatul ilm, para penuntut ilmu, dari kalangan para pemuda, dengan makmum yang mereka orang-orang yang sudah tua, yang lemah, sakit-sakitan lagi. Tidak sama. Oleh karena itu, hendaknya seorang imam pandai-pandai untuk memperhatikan keadaan makmumnya. Apakah mereka siap untuk membaca dengan bacaan yang panjang? Kalau mereka siap, silakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salatul maghrib beliau membaca suratul A'raf. Beliau pernah dalam salatul zuhur beliau berdiri, An-Nabi alaihi wasallam, lalu di antara sahabat ada yang keluar. Lalu sahabat ini buang hajat. Lalu setelah itu dia kembali ke rumahnya, bersuci, lalu kembali ke masjid, mendapati Nabi alaihi salam masih berdiri di rakaat yang pertama. Menunjukkan panjangnya bacaan Rasulullah alaihi salam. Kadang-kadang beliau membaca dalam salat zuhur kurang lebih 60 ayat. Kurang lebih 60 ayat. Oh, luar biasa panjang. 60 ayat. Nah, menunjukkan panjangnya. Maka hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang kadang-kadang beliau memanjangkan, kadang-kadang beliau meringkas, ini kembali kepada kondisi masing-masing dari makmum. Apabila makmum tersebut mereka terlihat siap untuk dibaca dengan bacaan yang panjang, maka silakan. Namun apabila mereka tidak siap, kita melihat di sana ada orang tua, di sana ada orang punya keperluan, di sana ada orang yang dalam keadaan sakit, di sana ada orang dalam keadaan lemah, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya yang dituntut bagi imam adalah at-takhfif, meringankan sholatnya. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bahwa sholatul isya yang dituntut bagi imam adalah meringankan, tidak memanjangkannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing Muadz bin Jabal, "Falau sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal-lail idza yaghsha." Alangkah baiknya kalau engkau mengerjakan salat, memimpin salatul jamaah dengan membaca "Sabbih isma rabbikal a'la" atau "Wasyamsi wadhuhaha" atau "Wal-lail idza yaghsha" atau yang semisalnya. Dan di sini Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad yang hubungannya dengan sholatul isya, yang menunjukkan bahwa dalam sholatul isya yang dituntut adalah takhfif, meringankan bacaan, tidak memanjangkannya. Karena waktu isya merupakan waktu sholat terakhir di malam hari, di mana kaum muslimin bersiap-siap untuk mengistirahatkan dirinya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang mujtahid kadang-kadang keliru dalam berijtihad. Ya, setinggi apapun tingkatan keilmuan seseorang, dia mujtahid, kadang-kadang keliru. Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala seorang alim minal ulama, min ulama'is sahabah, yang telah disaksikan ilmunya oleh Nabiullah alaihi salatu wasalam. Alamu ummati bil halal wal haram, Muadz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram, Umat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti ketika para ulama dikumpulkan, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala berada di baris terdepan, ya, dibandingkan para ulama yang lain. Namun namanya manusia, bashar, yusibu wa yukhti, kadang-kadang benar, kadang-kadang keliru. Naam, oleh karena itu seorang mujtahid pada saat dia keliru, naam, itu adalah suatu hal yang wajar. Itu adalah sesuatu yang wajar. Naam, dia sebagai seorang yang berijtihad, maka dia keliru, dia menyangka bahwa hadis yang datang dari Nabi SAW, anjuran untuk memperpanjang sholat, ini diterapkan pada setiap keadaan. Afdhalus shalah thulul qunut. Nabi SAW mengatakan sholat yang paling afdal adalah yang paling panjang bacaannya, yang paling panjang berdirinya. Nah, thulul qiyam. Namun tentunya dengan memperhatikan kondisi jamaah. Nah, yang ini yang pada waktu itu tidak difahami oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau keliru dalam hal ini. Sehingga beliau mendapatkan nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat, mereka bukan orang-orang yang maksum dari kesalahan. Sahabat kadang-kadang keliru. Para sahabat bukanlah orang yang maksum, orang yang terpelihara dari kesalahan. Mereka juga manusia, siapapun dia, bahkan sahabat yang paling mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, kadang-kadang mereka terjatuh dalam kekeliruan karena mereka bukan ma'asum. Namun bukan berarti kesalahan mereka menyebabkan kita merendahkan kedudukan mereka. Wajib bagi kaum muslimin untuk memuliakan para sahabat, mencintai mereka, mendoakan mereka semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada para sahabat dalam banyak ayatnya. Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladhina attaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an, dan ayat-ayat yang lainnya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kepada umatnya dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari kalangan para sahabatku, mereka adalah orang-orang mulia, mereka adalah orang-orang yang telah menempuh jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ayyun nasi khairun, siapakah manusia terbaik? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ana wa man ma'i, manusia terbaik itu adalah aku dan yang bersamaku, yaitu para sahabat. Kemudian mereka bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, alladzina alal athar, orang-orang yang mengikuti jejak mereka, berjalan di atas jalan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Lalu mereka bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Farafadahum, maka Rasulullah menolak dan tidak lagi menjawab. Menunjukkan bahwa kebaikan ada pada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan pada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat, maka tidak ada kebaikan bagi mereka. Mereka tidak berada di atas hidayah. Mereka tidak berada di atas petunjuk dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini juga, wajib bagi kaum muslimin, khususnya bagi imam, pemimpin kaum muslimin, untuk menjauhkan kaum muslimin segala hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, permusuhan di tengah-tengah mereka, sebab permusuhan dan perpecahan di tengah kaum muslimin menyebabkan kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Jangan kalian berselisih, kalian akan terkalahkan dan akan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kalian. Maka Islam sangat membenci yang namanya furqah, perpecahan. Dan tentu suatu hal yang sangat disayangkan dan sangat menyedihkan kondisi kaum muslimin pada zaman-zaman kita sekarang ini dan seterusnya, dari perpecahan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Semakin banyaknya mereka yang meninggalkan petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam untuk kembali kepada sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya pada saat terjadinya khilaf, ketika terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah umat, solusinya hanya satu yang disebutkan oleh beliau, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Siapa yang diberikan umur yang panjang di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan di tengah kaum muslimin. Apa solusinya? Apa kita mengatakan biarkanlah, ya, kita akur-akuran saja, yang menyelisih sunnah yaitu pendapat mereka, yang syiahnya itu pendapat mereka, yang khawarijnya biarkan saja, enggak usah ditegur. Tidak demikian. Tapi solusi yang diberikan oleh Nabi SAW, hendaknya kalian kembali kepada sunnahku. Kembali kepada sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Sunnah Nabi SAW dan apa yang telah dijalani oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini satu-satunya solusi. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali dengan kembali kepada sunnah. Kembali kepada metode Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun mereka yang masing-masing menguatkan kelompoknya, masing-masing menguatkan jamaahnya, lalu sebagian mereka membaiat pimpinan jamaahnya dan tidak diperbolehkan keluar, yang keluar khuruj, matinya mati jahiliyah, maka ini merupakan bentuk perbuatan kaum musyrikin yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik di mana mereka menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berpecah dan mereka membentuk kelompok-kelompok, hizb-hizb, dan setiap kelompok dari mereka merasa bangga, merasa bahwa mereka lah yang benar dan menuduh yang lainnya sesat. Padahal tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari Allah, Rasulnya, dan apa yang telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak cukup dalam beramal niat yang salihah, niat yang baik. Yang demikian tidak cukup. Harus disertai dengan mutaba'ah wa muwafaqatu ar-rasul alaihi salatu wasalam. Mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mu'adz bin Jabal ketika beliau memanjangkan salatnya, tentu yang diinginkan oleh Mu'adz adalah kebaikan, iya kan? Beliau menginginkan kebaikan. Memanjangkan salat, ibadah. Akan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihissalam. Sebab Nabi alaihissalam memerintahkan kepada para imam pada saat mereka memimpin sholatul jamaah untuk melihat kondisi makmum. Adapun kalau dia sholat sendiri, falyutal tawil hamasya, silakan dia panjangkan sekehendaknya. Tapi dalam sholat jamaah perhatikan kondisi makmum. Nah, maka masyaallah rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal tentu menghendaki kebaikan namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka dalam setiap amalan disyaratkan dua hal. Niat yang baik, ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua, menyesuaikan apa yang diamalkan dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian selesai pula pembahasan kita dari hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu, tambahan iman, dan memberikan taufik kepada kita sekalian agar kemudian kita senantiasa diberikan istiqamah untuk berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.